dari tanganmu, menghapus peluh badanku, gemetaran iman di dadaku berbisikan setan di kupingku. Dekapmu dan tidur di pelukanmu, maafkanlah jika kau malu. Ku tak sadar karena nafsu. Rasa rindu nan gelisah, rasa tak ingin berpisah. Izinkanlah ku kecup bibirmu agar puas rindu hati. Maafkanlah aku kasihmu, kesalahan yang telah berlalu. Semua itu maafkanlah kehilafanku. Dan tidur di pelukanmu, maafkanlah jika kau malu. Ku tak sadar karena nafsu. Rasa rindu nan gelisah, rasa tak ingin berpisah. Izinkanlah ku kecup bibirmu, as rindu hatiku. Maafkanlah aku kasihmu, kesalahan yang telah berlalu. Ku tak sadar semua itu. Maafkanlah kehilafanku. Yeah.